Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدُ حَاضِرٍ كَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa kembali duduk di majlis ini dalam rangka talabul ilmi. Ini adalah fadlu min Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang besar bisa kita belajar ilmu. Karena mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu, kita akan benar langkah kita dan akan selamatlah kita dari jalan-jalan syaitan. Sebagaimana pembahasan pada kesempatan malam hari ini di halaman ke bab tentang keutamaan mengikuti dakwah salafiyah, halaman ke-45, bisa lihat yang keempat adalah al-fikaku min subuli syaitan, dengan mengikuti salaf, yakni Rasul bersama para sahabatnya, kita akan terselamatkan, terbebaskan dari jerat-jerat syaitan. Ini keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh dakwah salafiyah, sebuah dakwah yang mengajak kita mengikuti salaf. Kenapa demikian? Akan kita baca uraian yang panjang dari Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam bab ini. Dikarenakan as-salaf adalah ahlul haq, orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, yang telah lewat pembahasannya. Maka mereka orang yang dipastikan telah selamat dari kesesatan. Mereka orang-orang yang dipastikan telah selamat dari subul syayatin, jalannya syaitan-syaitan. Maka apabila kita mengikuti, maka dengan itu kita pun akan terbebaskan dan akan terselamatkan dari jalan-jalan syaitan. Berbeda hanya ketika kita mengikuti jalan yang lain, di mana Nabi telah memastikan, dan sebagaimana pula dalam ayat yang telah kita baca, وَمَنْ يَشَاكِكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal telah datang padanya petunjuk, yakni adanya bimbingan nas Al-Quran wa Sunnah, tapi dia tetap menyelisihinya dan dia pun tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, Dia malah justru mengikuti jalan yang lainnya. Wayattabi ghair sabil mu'minin. Dia mengikuti jalan yang lainnya. Yang lainnya jalannya siapa berarti? Jalan selain jalannya Rasul dan para sahabatnya. Maka nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Itu menunjukkan sesatnya. Wanusli jahannam, dan kami akan tempatkan dia dalam jahannam. Wasat masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini memastikan siapa yang menyelisihi Rasul dan para sahabatnya, maka dipastikan ia terjerat pada jeratan-jeratan syaitan. Dialah orang yang masuk pada jalan-jalan kesesatan. Berbeda dengan yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Mereka jalannya menuju al-jannah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang yang menyelisih mereka, maka jalannya adalah ilan nar. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu din dengan mengikuti pemahaman as-salaf, jalan kita baik dan benar, dan sekaligus selamat dari jebakan jeratan-jeratan syaitan. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala wa ra'ah. Qala al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi fi kitab Sunnah, qala Allah 'azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraq bikum an sabilihi dhalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab beliau, kitab Sunnah, qala Allah 'azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah itu. Dengan talabul ilmi, belajar tentang bimbingan Nabi, dan kita mengikutinya, maka akan kita bisa laksanakan perintah ini. Tanpa kita talabul ilmi, tidak tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan perintah ini. Maka alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat bisa talabul ilmi, memahami nas dengan pemahaman as-salafus salih, dengan cara yang benar dan mengamalkan dengan pengamalan yang benar. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, yakni jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kalimatnya ya kaum muslimin, wala tattabi'u subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena tafarraqa, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perbedaan yang menjauhkan kalian dari jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita betul-betul harus sesuai dengan Rasul dalam segala sisi-sisinya. Dalam sisi akidah, dalam sisi ibadah, dalam sisi dakwah, dan yang lainnya. Jangan kita mengikuti sistem dan model yang lain selain jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Dikarenakan apa? Hal itu pasti akan menimbulkan perpecahan ketika kita sudah menyimpang dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Terjadi tafarruq tatkala di antara kita mengikuti as-subul, jalan selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan-jalan selain jalannya Rasul akan menjauhkanmu atau menjauhkan kita, na'udhu billahi min dalik, dari al-haq. Itu satu hal yang pasti. Zalikum masakum bihi, itulah dia wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Maknanya, siapa yang menjalani wasiat ini, dipastikan dia bertakwa. Dipastikan dia orang yang bertakwa tatkala dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi. Bukan hanya beberapa sisi, tetapi dalam segala sisinya. Hah? Siapa yang seperti itu? Dia orang yang bertakwa. Karena dia akan menjauhi segala bentuk penyimpangan yang dimasukkan dalam lafaz as-subul, jalan-jalan yang ada. Qala, beliau melanjutkan ucapannya, fa akhbarana Allah anna tariqahu wahidun mustaqimun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa jalannya Allah adalah satu, mustaqim, lurus. Jalan yang hak itu cuma satu. Disebutkan dengan lafaz apa? Sirati. Tidak dengan lafaz jamak. Sabili. Dengan lafaz mufrad. Jalanku. Karena memang jalan menuju Allah Azza wa Jal yang Allah ridai hanya satu. As-sabilu wahidun, la yata'addad. Jalan kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Itu menunjukkan kita harus serius dalam menitinya. Jangan meniti sebagian dan menyelisih sebagian yang lain. Wa nasubula katsiratun. Ayat ini juga menerangkan bahwa jalan-jalan yang lain jumlahnya sangat banyak. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan jamak. Satu kata yang tidak ada batasan maksimalnya. Jamak, satu kata yang tidak ada batasan maksimalnya. Kalau minimalnya, di antara ulama menyebutkan dua, itu sudah jamak. Yani banyak. Ada kata tunggal, ada kata jamak. Kalau bahasa Arab ada mufrad, mudanna, jam'un. Ada yang menyebutkan batasan minimal jamak adalah salasah, tiga. Tapi kalau batasan maksimalnya, maka tidak ada yang menyebutkan. Maknanya, as-subul, kathiratun, jalan-jalan selain al-haq itu sangat banyak. Sangat banyak. Tasuddu man ittaba'aha an tariqihil miskin. Jalan-jalan yang banyak tadi, jalannya syaitan, penyimpangan, ya, kesesatan, kebidahan, itu akan menghalangi seorang dari siratal miskin. Orang yang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi, dia akan terhalangi dari jalan yang lurus. Karena semakin dia mengikuti yang bid'ah, semakin dia mengikuti yang menyimpang, itu semakin dia jauh dari siratal mustaqim. Disebutkan dalam kitab Lamuddin al-Mansur, ucapan para ulama yang banyak, wamajtada sahibul bid'ati istihadan, wamajtada sahibul bid'ati istihadan, illa izdada minallahi bu'dan. Tidaklah ahlul bid'ah semakin dia bersemangat dalam melakukan kebidahannya, kecuali hal itu akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهِ. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu, jalan-jalan kesesatan yang banyak itu. Karena jalan-jalan itu akan tasuddu man ittaba'aha an tariqihil mustaqim, akan menghalangi orang yang mengikuti kesesatan itu dari jalan yang lurus. Thumma bayyana lan nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Kemudian beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan hal itu dalam sunnahnya. ثم أسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند الإمام أحمد وغيره وهو صحيح. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan hadis ini sahih. Dan juga diriwayatkan yang lainnya. Yaitu hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lama takan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan di hadapan kami sebuah garis yang lurus. Garis yang lurus. Faqal, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dari garis yang lurus tadi dan di sebelah kirinya. Garis yang lurus satu, kemudian beliau menggaris yang banyak di sebelah kanannya dan garis yang banyak pula di sebelah kirinya dari garis yang lurus tadi. Wamaqala, kemudian beliau mengatakan, hadihi subulun ala kulli sabil minha syaitanun yadu ilaih. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah subul, jalan-jalan yang beliau gariskan tadi sebelah kanan dan kirinya yang banyak. Beliau mengatakan, ini adalah jalan-jalan karena bentuknya jamak. Ini adalah jalan-jalannya syaitan. Ala kulli sabili minha, pada setiap satu jalannya terdapat syaitan yadu ilaih, yang mengajak manusia untuk jatuh padanya. Tidak ada satupun jalan tersebut kecuali di situ terdapat syaitan yang mengajak, membisiki, merayu, menghasut untuk manusia masuk padanya, mengikutinya, terjerat olehnya, tertipu olehnya. Ini ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qara'a, kemudian beliau membacakan ayat ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan menjauhkanmu dari jalan kebenaran tersebut. Semoga qaraba da turkil hadis summa qal. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi atau Al-Maruzi setelah menyebutkan hadis ini dengan sanad-sanadnya, jalan-jalan hadis yang lain, kemudian beliau mengatakan fa'adzarna Allahu thumma rasuluhu المحدثات والأهواء الضادة أطاع صادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كم ربل ما تكن بعد آيات ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita untuk waspada, hati-hati, awas dari mengikuti jalan-jalan selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teliti satu persatu tindakan-tindakan kita, ucapan-ucapan kita. Mari kita teliti satu persatu, apakah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ada yang berbeda dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jikalau ada yang berbeda dengan sunnah Nabi, hal itu pasti akan membuat perpecahan dan pasti akan menjauhkanmu dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin nampak penyimpanganmu, semakin jauh dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul menyebutkan di dalam hadis, disebutkan di antaranya Syu'bah al-Jabiri dalam muhadharah beliau, turadul fitanu fi qulubi bani Adam ordul asir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah penyimpangan masuk ke dalam hati manusia itu bagaikan seperti helai demi helai sutas tikar atau selai tikar, di mana tikar itu terdiri dari helai benang demi benang, rangkai sedemikian rupa menjadi sebuah tikar. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau demikian adanya penyimpangan itu tidak langsung besar, tetapi penyimpangan itu dimulai dari yang kecil, kemudian nasib berikutnya dan berikutnya, sampai menancap di hatimu, menutupi hatimu, sebagaimana tikar yang bisa menutupi. Penyimpangan itu, ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak terasa. Maka mari kita teliti satu persatu ucapan-ucapan kita, tindak tanduk kita, sesuaikah kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jikalau sesuai, alhamdulillah, laksanakan itu. Namun jikalau kita tidak sesuai, maka marilah kita bertobat darinya dan kembali kepada yang benar, yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini beliau memperingatkan, Allah azza wa jal memberikan peringatan kepada kita. Demikian pula Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam juga memperingatkan kita dari muhdatsat wal ahwa, muhdatsat hal-hal baru yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Wal ahwa, ahwa jamak dari hawa, apa yang diinginkan oleh hati tanpa peduli dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita teliti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sudahkah kita sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sering mendengar salah satu bimbingan yang ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita karena ini memang sebuah prinsip dakwah kita. Al-barakatu ma'akabirikum, barakah itu adalah bersama akabirikum, orang-orang besar di antara kalian. Hadis ini bukan semata berita, tetapi perintah untuk kita merujuk dalam berbagai macam permasalahan kepada kibar, agar kita mendapatkan barokah. Sudahkah hal itu dikembalikan kepada kibar? Kembalikan kepada kibar supaya kita mendapatkan barokah. Bukan sigar yang berbicara, tetapi al-akabir. Hadis ini prinsip di mana al-barokah bersama mereka. Maka tunggu, tunggu, sabar. Jangan kau banyak berbicara, jangan banyak kau berbuat. Ini bukan ranahmu, ini bukan wilayahmu. Al-kibar yang Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan untuk kita bersama mereka, maka barakah bersama mereka. Ketika al-kibar belum berbicara namun engkau berbicara, bukankah berarti engkau menyelisihinya? Apalagi permasalahan-permasalahan yang nawazil, permasalahan-permasalahan yang terjadi kekinian. Adapun kalau permasalahan berbicara tentang ikhwanul muslimin, berbicara tentang jamaatut tabligh, berbicara tentang ini dan itu, pemahaman Syiah, Khawarij, qad takallama fi al-kibar, ulama besar telah berbicara tentang hal itu, maka kita berbicara tentang hal itu sesuai dengan bimbingan mereka. Alal ilmi wal basirah, yatas ilmu dan basirah. Lantang kita menyuruhkannya, lantang kita menyuarakannya, lantang kita mendakwahkannya, karena kibar telah berbicara dan menerangkannya. Adapun dalam perkara yang kekinian, yang butuh untuk rujuk ila akabirikum, maka hendaknya kita diam. Tanyakan permasalahan tersebut. Karena semakin kita sigar yang berbicara, bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan memperkeruh dan mengkaburkan permasalahan. Maka prinsip ini hendaknya kita tegakkan, prinsip ini hendaknya kita ikuti, karena kalau kita menyelisihinya, itu akan timbul muhdatsatul ahwa, hal-hal baru dalam dakwah dan hawa nafsu. Ketahuilah hawa nafsu itu tidaklah mesti berwujud maksiat seperti zina atau liwat atau yang lainnya. Hawa nafsu itu berujung engkau membela sesuatu yang belum tentu itu adalah sesuatu yang hak, yang perlu untuk dirujuk ila al-kibar. Nah, ini prinsip dakwah salafiyah yang harus kita tetap menjunjung tinggi agar kita berada di atas as-siratal mustaqim. Sehingga di sini sekali lagi beliau menegaskan hadzarnallahu tsumma rasuluhu. Allah memperingatkan kita dari bahaya jalan-jalan kesesatan. Kemudian Rasulnya menjelaskan, Rasul menafsirkan, Rasul menjelaskan akan bahaya al-muhdatsatul ahwa as-saddat yani tibai amrillah, yang itu semuanya akan menghalangi seorang dari mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wasunat Nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya al-muhdatsatul ahwa lah yang akan menghalangi kita dari mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita menginginkan di atas siratul mustaqim, maka harus bersungguh-sungguh dalam meniti siratal mustaqim. Sudah kita lewati yang namanya bid'ah dan kesesatan. Itu mirip, tahu mirip, serupa tapi tak sama dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Apa definisi bid'ah itu? At-tariqatul mukhtara'atu fid-din tudahi syari'ah yuqsadu bihi taqurban ilallah jalla wa'ala wa laysa 'alayhi dalilun sahihun aslan aw wasfan. Ini definisi bid'ah, definisi kesesatan, sebuah jalan yang baru. At-tariqatul mukhtara'atu fid-din, dalam urusan agama, tudai syariah, yang mirip, yang hampir serupa dengan syariah, yuksadu bihi taqarrubin lillah, yuksadu biha taqarrubin lillah, diniatkan oleh pelakunya dalam mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yat, sehingga ibadah yang kita lakukan bisa jadi itu adalah sebuah bid'ah. Jangan karena kita berniat itu adalah ibadah, kemudian kita mengklaim itu bukan sebuah bid'ah. Itu melanda al-bid'ah. Kami kan niatnya ibadah. Kami kan tujuannya adalah taqarrub. Kami kan niatnya ini, niatnya itu. Kami sedang ini dan itu, amal saleh. Adalah itu adalah at-tariqatul mukhtara'atu fid-din. Sebuah jalan yang baru dalam urusan agama. Yang Nabi tidak mengajarkan hal tersebut. Tetapi pelakunya merasa itu adalah bagian dari ibadah. Karena memang mirip. Pelakunya melaksanakannya dalam rangka ibadah taqarrub kepada Allah. Namun tak kala diteliti, laisa alaihi dalilun. Ternyata tidak ada dalil yang sahih aslan au wasfan, secara aslinya atau secara caranya, sifat model. Sehingga mari kita introspeksi diri, lihat kembali apa yang kita lakukan. Bisa jadi itu kita anggap benar, namun padahal itu adalah sebuah penyimpangan yang masuk helai demi helai, urdal hasir, urdal hasir seperti hanya tikar-tikar, udan-udan sehelai demi helai, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Al-Syaikh Ubaid al-Jabiri dalam muhadarahnya beliau ketika dia membahas hadis ini, beliau kemudian menyebutkan cara agar selamat dari fitnah, cara agar kita aman dari fitnah penyimpangan. Disebut fitnah dikarenakan hal itu belum jelas, masih samar. Maka apa yang kami sampaikan di atas adalah diantara yang disampaikan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri, ar-ruju'u ilal kibar, kembali kepada kibar dalam urusan-urusan din yang belum engkau dapati kalamnya mereka dalam urusan itu. Jangan tergesa-gesa berbicara sebelum ada kibar yang berbicara. Itu bukan tariqatus salaf, bukan jalannya salaf, bukan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Fahadha al-hadith zahirun fi anna man iltazama bi manhaj an-nubuwwati amina min al-wuqu'i fi shiraki subul syaitani wa turki ghayatihi wa man hada an sabil al-mu'minin waqa'a fi haba'il asy-syaitan wal 'iyadu billah. Hadis ini secara zahir, fil hadis, dalam hadis ini zahirun, sangat nampak bahwa barang siapa sesungguhnya, barang siapa yang berpegang teguh dengan manhaj nubuwah, mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, amina min al-wuqu' fi syirki subhi syaitan, dia akan aman, terjaga, terlindungi dari jerat-jerat jalannya syaitan dan jalan-jalan penyimpangannya. Wa man hada an sabilil mu'minin, dan barang siapa yang dia menyimpang, melampaui batas dari jalannya orang-orang yang beriman, waqa'a fi haba'il syaitan, dia akan jatuh pada jerat-jerat syaitan. Wal'iyadu billah. Ini ucapan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Walhamdulillah kita telah membaca satu halaman pada kesempatan malam hari ini. Kemudian beliau susulkan pada halaman berikutnya, 46. Ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Adhan? Sehingga akan kita bacakan ucapan Imam Ibn al-Qayyim ini dalam pembahasan yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Di pembahasan yang akan datang, ikhwan, beliau menyebutkan sebab-sebab penyimpangan. Sebab-sebab penyimpangan. Seperti al-ara' wal-qiyas wal-istihsan waqwali syuyukh. Di antara penyebab-penyebab orang itu menyimpang, karena dia mengikuti ro'yu, akal-akal, pendapat-pendapat orang. Wal-qiyas, mengikuti qiyas yang rusak. Wal-istihsanat, mengikuti anggapan benar tanpa adanya dalil yang menunjukkan akan benarnya. Dan di antara tanda atau sebab seorang menyimpang karena mengikuti para guru, karena mengikuti ucapan para asyuyuh, tentunya mengikuti ucapan para syuyuh yang khaliful dalil, yang menyimpang dari ad-dalil, diberitahukan yang benar, ngotot like aku yang milu guruku. Itu di antara ucapan yang biasa kita sebutkan. Itu juga tanda-tanda penyimpangan atau sebab-sebab terjadinya apa? Penyimpangan. Oh, insyaallah ini akan kita bacakan ucapan Imam Ibnu Qayyim pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.